Dua jari diangkat biar damai. Hahaha. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Sip. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku, sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Sekarang tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Minuman keras, apapun namamu, tak akan ku kenal lagi dan tak akan bersentuh lagi walau setetes. Tak akan ku kenal lagi dan tak akan bersentuh lagi walau secuil. Gara-gara kamu orang bisa menjadi gila. Gara-gara kamu orang bisa putus sekolah. Gara-gara kamu orang bisa menjadi edan. Gara-gara kamu orang kehilangan masa depan. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku, sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Sekarang tak tak tak tak tak tak mau tak tak tak tak tak tak mau tak mau tak. Sekarang tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak. Aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Minuman keras, apapun namamu, tak akan ku kenal lagi dan tak akan ku minum lagi walau setetes. Dan narkotika, tak akan bersentuh lagi dan tak akan menung lagi walau secuil. Hey, gara-gara orang kamu bisa menjadi gila. Gara-gara orang bisa putus sekolah. Gara-gara kamu orang bisa menjadi edan. Gara-gara kamu orang hilang masa depan. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku, sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Sekarang tak tak tak tak tak mau tak mau tak tak tak tak tak tak mau tak mau tak. Sekarang tak tak tak tak usah cerita tak tak tak tak tak usah cerita. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Mira Santika. Coba satu kali lagi yang lebih kenceng. Hidup kap. Sik lo yo rek. Kutuk lanang kumbang banci. Hidup kap. Suun.